Okay. Ada siapa lagi setelah tadi penampilan tentu dari artis Ratu ini dan sangat Indonesia. Iya, sangat ditunggu, sangat dinanti ya. Asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Wis, jauh banget. Tergolong artis terpopulernya Indonesia. Suaranya merdu, cantik lagi. Yang biasa bawain lagu-lagu original dangdut mendayu-dayu. Yang melo-melo tentunya. Masih bersama Ramayana. Juga ada make tone shooting. Coba kita panggil sama-sama ada Anissa Rahma.